بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir, kita masuk dalam surat Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah kufur dan mereka menghalangi dari jalan Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala telah adalla, menghapuskan, membersihkan, melenyapkan, menghilangkan a'malahum, amalan-amalan mereka, membatalkan amalan mereka. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan orang-orang yang beriman dan mereka beramal salih. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, dan mereka mengimani dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah al-haq yang benar, yang datang dari Rabb mereka. Kaffara anhum sayyiatihim, Allahu Azza wa Jalla menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki kondisi mereka. Kenapa? Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'u al-baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim. Yang demikian itu dikarenakan orang-orang kafir mengikuti kebatilan dan orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah Azza wa Jalla membuat permisalan-permisalan buat mereka. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi, apabila kalian bertemu, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, maka penggallah batang leher mereka. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaqa, sehingga tatkala kalian telah mengobrak-abrik mereka, mengalahkan mereka, askhantumuhum fashuddul wathaqa, maka ikatlah mereka dengan ikatan yang kuat. Tawanlah mereka, lalu kemudian ikatlah mereka. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an, bisa jadi engkau akan membebaskan mereka, ba'du wa imma fida, atau menebus mereka, atau meminta tebusan dari mereka. Hatta tawwa'al harbu awzaraha, sehingga selesai peperangan itu. Hatta tawwa'a, ay diletakkan, diselesaikan peperangan tersebut. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menolong kalian dari mereka. Ay menghabiskan mereka, menghancurkan mereka, menolong kalian lantasara minhum. Niscaya di Allah Azza wa Jalla akan membela dari mereka, ay menghancurkan mereka. Walakin akan tetapi, liyabluwa ba'dakum biba'd. Dia Allah ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah falayudhilla a'malahum. Dan orang-orang yang telah terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan, membatalkan amalan mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Mereka yang telah terbunuh, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki kondisi-kondisi mereka. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang dia Allah telah perkenalkan surga itu kepada mereka. Kita lihat tafsirnya barakallahu fikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tafsir surat Muhammad. Ayat yang pertama. Kata beliau, hadhil ayatu mustamilatun ala dhikri thawabil mu'minin wa iqabil 'asin. والسبب في ذلك دعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك. Kata beliau rahimahullah, ayat-ayat ini di dalam surat Muhammad mengandung, mencakup, membawa faedah-faedah, yaitu menyebutkan tentang pahala bagi kaum mukminin dan hukuman bagi para pelaku maksiat. Sebab disebutkan hal ini, kata beliau, yaitu mengajak, menyeru, memanggil segenap al-khalq untuk mau mengambil pelajaran. Faqala, Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa haula'i ru'asa'ul kufri wa a'immatud dhalali alladzina jama'u bainal kufri billahi wa ayatihi was saddi li anfusihim wa ghairihim an sabilillah allati hiyal imanu bima da'at ilaihi rusulu wa atba'uhu. Orang-orang kafir dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, mereka itulah pimpinan kekufuran. Mereka itu adalah imam-imam kesesatan yang telah menghimpun antara kekufuran terhadap Allah dan ayat-ayat Allah. Menghimpun yaitu menghalang-halangi diri mereka dan menghalangi selain mereka dari jalan Allah. Mereka menghimpun kufur terhadap Allah dan ayat-ayatnya dengan upaya menjegal diri mereka dan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati hiyal imanu bima da'at ilaihi rusul wa atba'u. Yaitu jalan Allah Azza wa Jalla itu adalah beriman kepada apa yang diserukan oleh para rasul dan pengikut mereka. Fahaulai, mereka-mereka yang berbuat demikian, adhallallahu a'malahum. Ay abtalaha wa ashqahum bisababihah Allah Azza wa Jalla menyesatkan, membatalkan, menghilangkan, melenyapkan amal-amal mereka. Dan wa ashqahum, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka celaka dengan amalan-amalan mereka tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa hadha yashmalu, amalan-amalan mereka ini mencakup satu, a'malahumul lati amiluha liyakidu bihal haqqa wa awliya Allah. Pertama, perbuatan, pekerjaan, usaha-usaha mereka yang mereka lakukan untuk menipu daya dengan usaha-usaha itu kebenaran, dan menipu daya wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Satu, masuk dalam kerugian mereka yang sangat. Di saat mereka merancang usaha, kemauan, keinginan, karya untuk menipu kebenaran atau memperdaya wali-wali Allah. Innallaha ja'ala kaidahum fi nuhurihim falam yudriku mimma qasadu qasidu syai'an. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan upaya tipu daya mereka itu sebagai tipu daya di leher-leher mereka. Mereka tidak menjumpai, mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan dari itu semua, syai'an sedikit pun. Satu, masuk dari kegagalan total amalan-amalan yang mereka lakukan untuk menipu daya kebenaran dan wali-wali Allah. Kedua, wa a'malahum allati yarjuna ayyuthabu 'alayha innallaha sayuhbituha 'alayhim. Kata beliau, kedua, masuk dalam amalan-amalan mereka yang mereka berharap padanya pahala atas amalan-amalan itu, sesungguhnya Allah akan menghapusnya atas mereka. Wassababu fi dhalik, sebabnya adalah ittaba'ul batila, yaitu mereka mengikuti kebatilan. Wa huwa kullu ghayatin la yuradu biha wajhullah min ibadatil asnam wal awthan. Kebatilan yang mereka ikuti adalah setiap tujuan yang dimaksud dan dimaukan, yuradu biha wajhullah, kullu ibadatin, kullu ghayatin, setiap tujuan yang tidak diinginkan padanya wajah Allah. Apakah tujuannya adalah mengagungkan patung-patung wal awthan dan berhala-berhala, Allah batalkan, Allah sia-siakan urusan mereka. Yang ketiga, termasuk dalam amalan yang Allah batalkan adalah wal a'mala allati fi nusrati nasril batil lima lamma kanat batilatan kanatil a'malu li ajliha batila. Termasuk yang dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan-amalan untuk membela kebatilan. Jadi tiga disebutkan oleh al-musannif rahimahullah, yaitu melakukan upaya untuk menipu daya kebenaran dan aulia Allah, dibatalkan oleh Allah. Kedua, amalan yang mereka maukan padanya nilai dari Allah, Allah batalkan itu. Ketiga, amalan-amalan, karya-karya, usaha-usaha, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk membela kebatilan, Allah Azza wa Jalla habiskan itu semua. Maka tatkala amalan-amalan itu batilatan batilah, maka semua upaya untuknya adalah batilah pula. Kalau amalan itu adalah batil, ghayah itu adalah batil, segala upaya untuk menuju tujuan yang batil itu adalah batil pula. Walaupun barakallahu fikum mengatasnamakan kebaikan, tetapi tujuannya adalah batil, maka segala sesuatu yang dibangun dengan tujuan batil, maka itu kebatilan pula barakallahu fikum. Keberikutnya beliau mengatakan pada ayat yang kedua, walladzina amanu bima anzalallahu ala rusulihi umuman wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan wa amilus salihat bi an qamu bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad al wajibati wal mustahabbah. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul secara umum dan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan mereka melakukan amal-amal soleh dengan menegakkan hak-hak Allah Azza wa Jalla, menunaikan hak-hak hamba, apakah hak itu sifatnya wajib atau sifatnya mustahab. Orang yang beramal soleh menegakkan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang terkait dengan hak hamba itu adalah hak yang wajib atau yang mustahabbah? Apa nilainya? Kaffarallahu anhum sayyiatihim sigaraha wa kibaraha wa idza kuffirat sayyiatuhum najaw min adzabid dunya wal akhirah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, baik kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Dan apabila telah diampuni kesalahan-kesalahannya, telah dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka, mereka akan selamat dari azab di dunia dan juga azab di akhirat. Wa aslaha balahum ay aslaha dinahum wa dunyahum wa qulubahum wa a'malahum wa aslaha thawabahum bitanmiyatihi wa tazkiyatihi wa aslaha jami'a ahwalihim wassababu fi dhalik annahum, kata beliau, Allah memperbaiki kondisi-kondisi mereka setelah Allah menghapuskan kesalahan mereka. Allah memperbaiki kondisi-kondisi mereka. Perhatikan baik-baik. Nilai yang Allah persiapkan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh, menunaikan hak-hak Allah sebaik mungkin, menunaikan hak-hak hamba, baik yang hukumnya wajib, ya, seperti utang piutang dan yang semisalnya, wal mustahabbah, hak hamba yang hukumnya mustahab, Anda memberikan bantuan dengan tanpa barakallahu fikum ada hal yang menuntutnya, contohnya Anda mendoakan kebaikan buatnya dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla menjanjikan dua hal. Pertama, Allah akan menghapuskan kejelekan-kejelekannya, baik kecil ataupun besar. Siapapun yang sudah dihapuskan kejelekannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia berarti selamat di dunia dan selamat pula dari azab di akhirat. Satu. Kedua, wa aslaha balahum. Ini masih di dunia. Dia beriman kepada Allah dan beramal saleh. Allah akan memperbaiki agama mereka. Allah akan memperbaiki dunia mereka. Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hati-hati mereka, memperbaiki amal-amal mereka, dan Allah Azza wa Jalla akan memperbagus thawabahum, pahala nilai ganjaran buat mereka bagaimana? Allah memperbagus pahalanya. Satu, bitanmiyatihi. Allah menumbuh suburkan pahalanya. Kebaikan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan kebaikan, kebaikan terus demikian. Barakallahu fikum. Allah tumbuhkan ini aslaha thawabahum. Allah memperbaiki nilai-nilai upah, ya, ganjaran yang diberikan oleh Allah perbaiki dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla menumbuh kembangkan nilai tersebut. Terlihat dari amalnya, terlihat dari akhlaknya, terlihat dari perangainya, terlihat dari tutur katanya. Diperbaiki barakallahu fikum bitanmiyatih wa tazkiyatihi. Yang kedua, dengan membersihkan pahalanya dari noda-noda yang akan mengotorinya. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa aslaha jami'a ahwalihim. Orang yang demikian kehidupannya sehari-hari, Allah akan memperbaiki semua kondisi mereka. Terus dari sini semua, barakallahu fikum, dari mana akan merugi orang-orang yang beriman dan mendidik diri mereka dalam amal soleh? Anda akan mengatakan merugi dari dunia? Tidak. Tidak akan merugi dalam urusan dunia. Karena Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki dunianya. Barakallahu fikum. Ya, kemarin itu dia banyak dapatnya, apalagi sebelum mengenal dakwah ini, masya Allah, ada tabungan, ada ini, ada itu. Tapi setelah mengenal dakwah ini, barakallahu fi, bukankah sifat qanaah itu adalah rezeki dari Allah yang dulu Anda tidak punya? Ruziqa kafafa, diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Merasa cukup dengan apa yang dititipkan oleh Allah buatnya. Karena dia percaya. Mau nambah dari apa yang sudah diberikan, tak pernah mampu. Karena ini catatan. Ruziqa kafafa. Kalau kemarin dia tidak pernah merasa cukup. Tapi setelah itu, Allah Azza wa Jalla memberikan rasa kecukupan pada dirinya. Barakallahu fikum. Bukankah itu ke arah yang lebih baik? Dunia rahimani wa rahimakumullah. Diberikan kesabaran, barakallahu fikum. Diberikan tawakal yang tinggi di saat dia melaksanakan upaya-upaya mencari dunia. Diberikan tawakal yang tinggi kepada Allah. Benar, kita diperintahkan untuk berupaya. Tapi setiap keputusan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Boleh engkau banting tulang, peras keringat untuk mencari segopek, barakallahu fikum. Tetapi semuanya itu ada dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa menyerahkannya kepada Allah. Bukankah ini adalah kebaikan di dalam hidup? Kebagusan kondisi dunia kita, barakallahu fikum. Yang kemarin tidak pernah tahu namanya tawakal kepada Allah. Semuanya wah. Karena dia mampu, telah mengatur, telah merancang, wah, semuanya detail, tidak ada yang lupa. Karena ini, sehingga Allah berikan ini, walaupun dia menyebut Allah, barakallahu fikum, tidak, rahimani wa rahimakumullah. Berarti diperbaiki urusan dunia kita dengan hal-hal yang lebih bagus di dalam mencarinya, di dalam barakallahu fikum menggenggamnya, di dalam menabungnya. Semuanya adalah kebaikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti barakallahu fikum, janji Allah ini harus kita pegang erat-erat. Tidak pernah akan disia-siakan hidupnya orang yang beriman dan meluruskan diri dengan amal soleh melalui imannya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana anak saya tidak punya ijazah? Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jika Anda abnya saleh, jika Anda umnya yang saleh, Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan engkau bersedih karena anak-anak yang kau tinggalkan barakallahu fikum. Dan anda percaya dengan keimanan bahwa dia punya jalan sendiri. Dia punya ketentuan hidup sendiri. Tidak pernah anda akan menikmati rezekinya dia barakallahu fikum. Atau bisa mengambil rezekinya dia. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukankah ini kebaikan dalam urusan dunia? Bukankah ini kebagusan di saat kita beriman dan beramal saleh, berilmu dan mengamalkannya barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, wassababu fi dzalik. Apa yang menjadi penyebab sehingga keberuntungan besar buat mereka di dunia ini? Wassababu fi dzalik. Sebab hal itu kata beliau, annahumuttaba'ul haq. Disebabkan karena mereka mengikuti kebenaran. Ini dia. Alladhi huwa as-sidqu wal-yaqin. Wabimashtamal alaihi hadal Qur'anul azim. As-sadir min rabbihim. Alladhi rabbahum binikmatihi. Wadabbarahum bilutfihi. Farabbahum ta'ala bilhaqi. Wattaba'uhu fasalahat umuruhum. Subhanallah. Disebabkan karena mereka mengikuti kebenaran. Kebenaran itu adalah as-sidq, kejujuran. Kebenaran itu adalah al-yaqin, keyakinan. Dan apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Azim? Kebenaran yang datang dari sisi Rabb mereka. Di mana Rabb mereka telah mendidik mereka dengan nikmat-nikmat-Nya. Telah mengatur mereka bilutfihi dengan kelembutannya. Allah didik mereka dengan kebenaran. Lalu mereka ikuti kebenaran itu. Fasalahat umuruhum. Urusan mereka itu akan menjadi baik. Ya, kan kita tahu semuanya. Allah mengutus para nabi untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini yang dirusak oleh hambanya, membawa kebenaran. Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dan kitab-kitab sebelumnya membawa kebenaran untuk melakukan perbaikan terhadap kehidupan makhluk Allah di muka bumi ini. Lah kalau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kebenaran itu. Lalu kemudian kita mengikuti kebatilan. Apa yang akan bisa diperbaiki oleh kebatilan terhadap negeri kita ini? Apa barakallah? Tidak ada. Tidak ada yang akan bisa diperbuat oleh kebatilan untuk memperbaiki kondisi hidup. Tidak ada sama sekali. Kebenaranlah yang akan memperbaiki semua urusan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kan mahal kebenaran itu. Loh kok mahal? Iya. Allah Azza wa Jalla memilih orang yang untuk mengikutinya. Tidak semua lapisan manusia, apalagi lapisan muslimin, untuk bisa masuk dengan istiqamah, dengan sebenarnya kepada al-haq itu barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, aduh belum sanggup. Saya seperti mereka itu. Iya. Ada yang mengatakan itu nanti saja. Berbagai alasan. Padahal semuanya barakallahu fikum. Dia dukung, dia ini, dia itu. Tapi untuk kemudian masuk ke dalamnya. Tidak punya kesanggupan barakallahu fikum. Iya. Bukan kemudian alasannya karena dia tidak sanggup. Sangat-sangat sanggup. Itulah dia hidayah. Sangat-sangat mahal barakallahu fikum untuk ittiba kepada al-haq. Maka yakinkan, dimanapun kau berada, walaupun kau seorang diri di tengah hutan, yang akan memperbaiki kondisi hutan itu adalah kebenaran barakallahu fikum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun sekiranya anda akan hidup barakallahu fikum di lautan misalkan, ya, bikin rumah di lautan tidak akan memperbaiki urusan lautan itu kecuali kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Kalaulah Anda akan bisa hidup di atas planet yang lain selain bumi, tidak ada yang akan memperbaikinya kecuali kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Lah kalau sudah seseorang berada di atas kebenaran, berarti dia harus menghormatinya, harus memuliakannya, harus menjaganya, harus barakallahu fikum melindunginya. Perlindungan terhadap kebenaran itu dengan terus melakukan perbaikan terhadap diri kita. Karena di saat kebenaran itu dicabut, karena itu muncul dari diri kita sendiri, barakallahu fikum. Disinilah letaknya inti dalam hikmah rahasia sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah azza wa jalla dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, semua urusan akan terperbaiki dengan kebenaran. Falamma kanatil ghayatul maqsudatu lahum muta'alliqatan bil haqqi al mansubi ila Allahil baqi al haqqil mubin kanatil wasilatu salihatan baqiyatan baqiyan thawabuha. Kata beliau, maka tatkala tujuan itu dan yang dituju, yang dimaksud oleh mereka itu berkaitan dengan al-haq, kebenaran yang dinisbatkan kepada Allah al-baqi, Allah yang abadi, al-haqqil mubin, hak yang terang benderang, maka kata beliau, al-wasilatu, segala jalan, salihatan baqiyah, segala jalan menuju kebaikan dan al-haq itu yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, salihatan baqiyatan, terus, dan pahalanya juga akan terus menerus. Berarti tidak ada yang paling beruntung di dalam hidup ini, sekali lagi, kecuali orang yang mengikuti al-haq. Dia beriman, beramal saleh dengan sekian nilai-nilai yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dihapuskan kesalahannya, diperbaiki kondisinya, mereka bisa meraup ini semua karena tidak ada yang diikuti kecuali kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahu. Demikianlah Allah membuat permisalan bagi segenap manusia. Haitsu bayyana lahum ta'ala ahlal khairi wa ahlal syarri wa dzakara likullin minhum sifatan ya'rifuna biha wa yatamayyazuna liyahlika man halaka an bayyinah yu'rafuna biha wa yatamayyazuna liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinatin. Dari sisi Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada mereka siapa yang ahlul khair, siapa yang menjadi pengikut kebaikan dan kejelekan itu. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan setiap mereka itu sifat-sifatnya. Oh, ini dia. Para pengikut kebaikan itu, ini dia. Para pengikut kejelekan itu, ini sifatnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan. Yu'rafuna biha, mereka dikenali dengannya. Wa yatamayyazuna, mereka menjadi berbeda dengan yang lain. Ahlul haq punya jalan sendiri. Ahlul khair wa ahlus syarr, yang mengikuti kejelekan, punya jalan sendiri, barakallahu fikum. Dan ini tidak pernah bertemu. Allah menjelaskan perbedaan jalan keduanya agar binasa orang-orang yang memang binasa di atas keterangan, dan hidup orang-orang yang hidup di atas keterangan. Tidak ada yang tersisa.